Assalamualaikum warahmatullahi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan apabila kena najis suatu dengan anjing dan babi atau tahinya atau air mulutnya atau peluhnya atau badannya yang basah, niscaya dibasuh 7 kali, sekali dengan tanah bercampur air dan 6 kali dengan air semata-mata. Dan jika ada yang kena najis itu tanah, maka memadailah membasuh dia 7 kali dengan air semata-mata. Adapun benda yang kena najis dengan kemih kanak-kanak laki-laki yang belum merasa makanan lain daripada susu, maka sucilah ia dengan dipercik air yang terbanyak hingga basahlah tempatnya oleh air itu. Maka tiap-tiap barang yang kena najis itu sucilah ia dengan dibasuh. Apabila hilang rasa dan bau dan warnanya, maka maaf jika tinggal hanya baunya jua atau warnanya yang sukar menghilangkan keduanya itu. Bersalahan rasa, maka tiada dimaaf dan tidaklah dapat dipersuci sekali-kali jika kena najis benda yang cair seperti manisan dan air susu dan yang sebagainya. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan apabila kena najis suatu dengan anjing dan babi atau tahinya atau air mulutnya atau peluhnya atau badannya yang basah, niscaya dibasuh 7 kali, sekali dengan tanah bercampur air dan 6 kali dengan air semata-mata. Kita masih lagi dalam bab menyuci sesuatu yang terkena najis. Ulama-ulama membahagikan najis kepada ketiga kategori, 3 bahagi nisbah kepada basuh lah. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Mukhaffaf najis ringan, takhfif, ringan dia cara basuh. Najis mutawassithah, najis pertengahan, sederhana, tak ringan sangat, tak berat. Najis mughalladhah, najis yang berat cara basuh ni. Dia kata sini kalau kena suatu daripada anjing dan babi yang melekatlah pindah najis itu kepada suatu yang bersih. Contohnya kena air liu anjing atau air liu babi, kenalah di kasut kita, umpamanya, maka hendaklah dibasuh 7 kali. Hak anjing ni dengan nas, hak babi dengan kias. Itu dia. Anjing 7 kali basuh tu dengan nas. Sebut jelas dalam hadis. Dalam hadis tak sebut basuh 7 kali kena babi. Tapi ulama kias. Jadi kita ni berlaku atas 4 sumber hukum. Yang pertama Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian kias. Dan ni tengok tak ditulis di masjid. Quran, hadis, ijma', kias. Ini tengok tak? Itu maksud dia. Tak ada dalam Quran hadis. Tak ada dalam hadis tengok ijma'. Tak berlaku lagi ijma', kias. Siapa boleh kias? Ulama' lah kias. Bukan kita pula kias. Kita kias, terkias-kias lah kita. Nabi sebut dalam suatu hadis yang selalu kita dengar hadis ni. Iza walagal qalbu fi ina'i ahalikum fa'asiluhu sam'ahu lahu nabi turah au kama qala. Wa fi ru'ayatin wa'arifuh sumasiluhu sab'ah. Apabila seekor anjing datang menjilat di dalam beldi kamu, maka hendaklah engkau tuangkan air itu, cuah air. Arifuh maknanya buanglah air itu dalam beldi. Kemudian basuhlah 7 kali. Salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Ini asal cerita dia. Dalam baldi itu ada air. Nabi tak kata dalam baldi itu ada air. Nabi kata bila datang anjing, dia minum di dalam baldi kamu. Faham pada kita hak dak bodoh ni, mesti ada air dalam baldi. Faham tak? Ke anjing tu mari jilat beldi saja kosong. Memang anjing tu yang bodoh. Jadi cerita tak payah kabar lah. Nabi tak payah khabar anjing, bila anjing datang minum di dalam baldi kamu, dalam baldi itu ada air, dan masa minum itu lidah dia sampai kepada air. Tak payah khabar gitu. Faham? Bila Nabi kata seekor anjing minum di dalam baldi kamu, makna ada air dah tu. Bila air ada dalam baldi, anjing mari dahaga, dia jilat air tau. Kira dia jilat baldi. Jawab. Jilat? Jilat air. Bila dia setuh dalam air, tak kena di baldi. Sibuk air ni tak? Ni. Lidah dalam ni tak? Ni baldi ni. Mesti lidah dalam ni. Kelak, kelak, kelak. Kena tak tepi ni? Dah yang kena basuh kau sebab apa? Sebab apa Nabi suruh basuh kau? Sebab bila lidah dia tu kena di air, jadi mutan najis air itu. Kena di tepi-tepi ni. Maka kena buang dulu air yang telah terkena najis. Sebab lidah dia najis. Lepas buang baru, fafsiluhu, basuhlah bekas itu sab'ah, tujuh. Jadi semua ulama' pun kata tujuh. Maka tak ada lah ulama' kata enam. Ulama' ni kata da'ah lima. Sebab Nabi sebut fafsiluhu sab'ah. Bila dalam kaedah kita, bila sebut dengan isim adat, dengan ma'dud, dengan bilangan, maka tak ada khilaf. Yang ada khilaf ni tak khabar banyak-banyak mana. Batu semua mazhab, semua pandangan ulama kata maknanya yang sunat sekali baca ambil wudu tiga kali ya. Sebab Nabi ni kana yatawadda'u salasa. Itulah sahabat kata. Nabi bila ambil wudu tiga kali. Maka tak keluarlah 4 kali atau 8 kali. Gitu juga dengan basuh anjing ini. Bila Nabi kata fasiluhu sab'a, 7 kali. 7 kali ya. 7 kali. Johor ulama kata 7 kali ni pasal berat sangat ni. Najis anjing babi ni. Ada satu kaul dalam mazhab lain kata dak. Ta'abudiyum dia panggil. Semata-mata ta'ab kereta. Nabi kata 7 itu. Nabi kata 8. Dah Nabi kata 7. 7 lah. Jadi kalau tak kena, tak berpindah najis, maka hukumnya tak najis apa-apa. Kita jalan-jalan-jalan, dada anjing, lari, laju anjing. Kita tak bukan bela anjing. Kita jalan, nak pergi surah. Dada anjing lari, dia tepuh kita. Anjing takut tak kejar di kucing. Wak contoh, mu suka tak mah. Wak contoh, kalau kira kucing tu besar, so dia rimah kucing. Tu yang dia lari. Dia tepuh kata, kena atas kain pelekat kita. Kita tengok dah lekat bulu anjing. Lepas tu pergi semayang, sah tak? Kain kita kering, tubuh anjing kering, sah tak semayang? Sah, biar serak gitu. Biar kemah gitu mengaji. Ni tak boleh nak lewat sama, bengong. Bukan kita budak cek. Jangan bingung, kita buat tua dah. Faham, bila tak berpindah, bila dia basah, baru setuh di kita. Najis yang ada pada dari kering tak ada pasal ada. Babi itu kok. Dia tepuh lori kereta kita aja ingat. Kalau jalan-jalan nak pergi tang ke Johor ni banyak ni. Nak pergi tang Mersin apa semua. Duduk pauk je bahan motor sikar kita. Tak payah sama tak payah. Ni bakuh tu buat payah apa semua. Bukan lekat, lekat. Nampak terang darah. Darah pinggir tu lekat di taki minyak kita. Ni tepuh kamu kering gitu. Tak rasa lah. Biar situ lah. Tak ada masalah. Lepas tu dah kata dah boleh dukung anjing, babi. Dah boleh. Jadi fitnah pula tu. Dia kata dah tangan kita kering. Bukan masalah tangan kering. Walaupun benda tu kering, tak lekat pada kita. Tapi kalau kita gemai kat benda najis, bodoh lah. Faham tak? Walaupun tak lekat macam anjing tu kering. Kita ambil dukung nak tunjuk kabur kita pandai rekoh kan. Faham tak? Ngaji sangat aku ni. Nampak? Bila orang tanya, nak ujuh lah. Tak boleh tu fitnah. Nampak lagi? Kena jaga pula fitnah tu. Walaupun ada anjing zaman Nabi, tapi sahabat bukan dukung anjing. Tak dukung anjing. Pinjik lebih-lebih lagi. Dia kata tak pindah rukun. Tidak pindah rukun. Tak. Nadi tak berpindah pada kita sebab kering. Betul tak berpindah. Tapi perbuatan tu ada. Nah. Ha. Macam najis orang. Kok kering tu. Dia berok semalam. Katakanlah. Ini berok atas ni. Nah. Tepi beteng kat orang lain. Nah. Dah nak sapa ke tentang karang aku tiga kering lagi. Kering tak hari tu. Kalau kita jamal kak di tangan. Tak lekat tak? Dah lekat boleh main cicing lah. Faham tak? Buat sekat? Tak boleh. Pasal barang najis. Bodoh buat kerja lagi tu. Faham lagi? Lagi tu juga anjing babi ni. Walaupun tak berpindah pada kita. Tak ada tujuan pergi pegang dia. Dukung apa dia. Sama macam najis kering ni. Tai kambing kering. Nak bola kocek tunjuk korang. Benda ni. Tai kambing. Oh, buat apa? Bola kocek tak iman. Tak iman nak kabur dia kabur kering tak lekat. Bodoh lah. Nah, faham tak itu? Bukan tak boleh beli anjing. Nak kabar kalau kena lekat pindah najis, maka 7 kali basuh. Satu basuhannya dengan air campur tanah atau air tanah tuduh. Mula-mula dia berok atas tangga rumah kita. Kita buang najis yang toko kan. Bila buang najis hak tokoh, tak ada najis hak tokoh, tinggal kesamnya sahaja. Faham lagi? Maka waktu kita basuh dengan air tanah. Sekali, lepas tu bilah dengan air bersih, air pahit, 6 kali. Nampak lagi? Air tanah ni kita buat sendiri boleh. Kita ambil air bersih, kita bubuh dalam tempat, dalam kat. Kita ambil tanah, kita kucar. Sampai keruh, jadi air tanah. Kalau kita sikit dengan tanah besar ni, budak keruh, bukan air tanah. Faham lagi? Atau air tanah tu memang original. Memang situ air tanah dah. Kapur tu dia hujan, dia jadi lecoh. Lecoh dia tu air kapur, air kuning. Air bukit. Kita pergi cebok je, dia kira air tanah dah. Neh? Kalau najis anjing itu di atas tanah, maka kita biru dengan air bersih 7 kali sahaja. Faham lagi? Kalau orang kapi duduk, sebelum daripada kita duduk rumah tu, kita beli pula. Maka tak wajib kita basuh rumah itu dengan air tanah. Faham lagi? Dia orang kata wajib basuh. Wajib basuh tu bila terkena najis mughallazah. Dah tu terkena ke tak? Najis mughallazah. Tak tahu, takut-takut ada. Takut-takut ada, al-aslu al-adamu. Asal tak ada lagi. Nak kata ada, biar ada bukti. Biar ada korenah. Dah. Bak wakapi ada gak tak beli anjing. Nah. Faham lagi? Jadi bila kita dalam keadaan wakapi ni pada adat ni memang suka beli anjing, maka sunat kita basuh sahaja rumah itu. Sunat basuh dengan air biasa sahaja, tidak dengan air tanah. Nah. Itu cerita kalau duduk hak rumah wakapi. Nah. Dah tu sabun keluar pula syarikat tu, satu sabun campur dengan tanah. Nah, lagu mana boleh tak? Ada kali ni produk baru sabun tanah dia panggil, sabun seduh. Nah, apa yang difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, sabun itu tak boleh digunakan untuk basuh najis mughallazah. Jangan salah faham. Hanya keluar kebenaran daripada pihak yakin, iaitu umat Islam, harus menggunakan sabun tersebut. Jangan salah faham. Bukan boleh guna untuk basuh najis mughallazah. Maknanya produk itu halal di sisi syarak. Jangan salah faham. Halal di sisi syarak. Boleh buat guna buat basuh tangan, basuh kaki. Sabun tu ada campur tanah, bagus. Neh? Tapi tak boleh nak guna, nak jadi basuhan tanah, tak boleh. Neh? Kemudian dia kata, ada pun benda yang kena najis dengan kemih kanak-kanak lelaki. Kemih ni air kecil. Yang belum merasa makanan lain daripada susu, maka sucilah ia dengan dipercik air yang terbanyak hingga basahlah tempatnya, tempat najis oleh air itu. Ni pula najis dia panggil. Air kecil kanak-kanak. Najis mukhaffafah. Mufa'alah. Mukhaffafah. Maknanya direngankan. Apa yang direngan, kerja-kerja membasuh, direngankan oleh syarak. Di najih mutawassitah, pertengahan, basuh, kena basuh. Safa tangga. Najis mughallazah kena basuh sampai tangga juga. 7 kali juga. Najis mughallazah tak payah basuh. Kurci air. Basuhkan tempat itu sekira-kira ratalah seluas kawasan yang kena najis. Ringan saja. Itu panggil mughallazah. Ringan saja. Dan? Ha. Mana mari dalilnya? Asalnya seorang lelaki, seorang ibu. Dia bawa seorang kanak-kanak lelaki atas dukung. Cik anak dia, baby. Eh? Dia lalu ikut Rasulullah SAW. Nabi bila tengok, dia pun ambil budak tu bubuh atas riba. Nabi dia berahi budak-budak. Nah, kita tak berahi ke anak. Berahi ke mak. Nah, nah, Nabi dia tengok orang atas dukung, ambil budak bubuh atas riba. Budak hak bertuah ni pula, dak dan sunyi duk atas riba Nabi kecincin. Nah, ha. Kita fahamlah zaman Nabi ni tak ada pampers. Bocor dah kena Nabi. Nah, ha, kena Nabi. Nabi ambil air, minta air. Nabi ambil, Nabi celup tangan dia. Nabi renjis sahaja. Pada tempat kena najis budak laki-laki ni. Pasal ni najis mokok-pokok. Tak basuh. Faham baik ni? Tak basuh. Ini daripada, daripada amalan Rasulullah. Dan dalam hadis yang lain lagi jelas. Nabi Kabbalah ni perbuatan. Dalam hadis yang lain dia kata. Al-Ghulam Yurasyu. Air kencing kanak laki-laki tu Yurasyu. Dipercikkan sahaja. Dipercikkan kan sahaja. Nah, ha. Dan air kencing kanak-kanak waljariah yusalu. Air kencing kanak-kanak perempuan pula dibasuh. Ada beza gitu. Nah, ha, ni kita tak tahu lagi, takut anak puan Nabi buat gitu juga. Rupanya dalam hadis-hadis yang lain Nabi kata lagi jelas. Air kencing budak laki-laki direnjis, air kencing budak perempuan dibasuh macam orang tua. Nampak? Ha, di sinilah jadi dalil ulama-ulama sandara. Keluarnya satu lagi najis, najis mukhaffafah. Zaman Nabi, Nabi tak kata ini najis mukhaffafah, ini najis mutawassithah. Nabi tak kata, ulama yang kategori daripada kajian mereka itu. Faham? Untuk memudahkan kita. Nah, ulama itu dia nak bagi kita mudah je. Nah, zaman sahabat nak belajar semayang bukan macam sekarang mudah. Nah, turun satu ayat, dengar satu hukum. Nah, esok tak habis lagi bab semayang, esok turun ayat lain pula. Nah, jadi tak habis-habis lagi nak belajar. Kita senang, ulama tu nak ambil ayat wuduk letak satu bab. Nah, ayat Quran hadis tentang semayang satu bab. Bab jual beli satu bab, senang je belajar. Tak boleh belajar juga. Nah, zaman Nabi SAW itu tak ada buku, tak ada mikrofon. Nah, pakai apa katanya Sayyidina Umar? Pakai lemak binatang. Lemak binatang letak dalam bekas, lepas tu buat sebagai pelita. Zaman Rasulullah nak beri tazkirah, beri ceramah, nak kuliah zaman Nabi. Nah, mana gelap lah laku pelita minyak cek. Nah, kita terang tak mau mari juga surah something tu. Nah, masjid ada kipah. Nah, ada macam-macam, ada kapek pula. Zaman Nabi sekali duduk punggung kat batu penuh ni, pasal mana ada tikar. Nah, Masjid Nabawi kita ada kapek. Tak mau hari duduk pergi kat buang musim. Bodoh. Duduk musim. Nah. Dia kata dah salah main buang musim. Yang marah kita tak kata salah. Nah. Yang tapi dia buat tu untuk budak-budak. Nah. Buat tu untuk budak-budak. Kan musim tu kan. Naik kereta api musim apa semua kan. Bayar 2 ya 3 ya. Budak-budak lah. Dah siapa naik? Toki. Tak. Naik. Bapa orang menyanggup naik buang musim. Dan budak tu nangis lah dah boleh naik. Dah pegang teket saja sekali kosong sep mak kau turun belaka naik dengan awek dengan mak repik apa. Ha tu kata botol. Nah. Baik. Jadi kanak-kanak laki-laki tak sama, iaitulah air kencing mereka ini mukhaffafah. Budak perempuan air kecil dia mutawassithah. Bila mutawassithah kena bersih, kena basuh, kena lalu air. Bila mukhaffafah ringan, perah dulu air kecil, lepas tu percikkan air. Contoh kena di ujung baju ni air kecil kanak laki-laki, pa dia kecil sini, kita pun pecek gini biar dia turun air cin. Nah, dia pun turun nanti zat dia. Tinggal sini hak basah harap. Hak basah ni 1 inci. Faham? Maknanya najis itu 1 inci. Nah, kita pun bersihkan tangan, selup dalam air bersih atau bawa paip, kita rendi sampai 1 inci. Faham? Eh? 1 inci dah rendisan itu meratai, bersih. Tak payah basuh, tak payah bilah, akad takbir semayang. Itu ha, tu beza ni. Air kecil yang lain pada budak laki-laki mutawasitah, kena pergi perah dulu, lepas tu basuh pula kat air. Basuh, lepas tu kena bilah pula dengan air yang kemudian sekali. Baru jadi bersih. Dah? Ha. Tapi air kecil kanak-kanak laki-laki, perempuan tak. Kalau budak perempuan walaupun seminit baru beranak, mutawasitah. Tak, sebab tu orang perempuan tak boleh jadi pemimpin negara. Sebab air kecil dia mutawasitah. Tahu tak? Tu angkat badan. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Laki-laki memimpin kaum wanita. Nak jadi pemimpin kecil boleh, ha? Pemimpin besar tak boleh. Dia mesti laki-laki. Dalil sebab air kecil dia mutawasitah. Nah, air kecil kanak-kanak laki-laki nak tunjuk kepimpinan dia tu masa kecil 2 tahun ke bawah muqaffafah. Nah, tapi kalau anak tu perempuan, mu anak raja ke anak siapa, mutawasitah. Itu kelebihan orang laki-laki. Nah, bukan Tuhan tak adil. Tak, Tuhan maha adil. Nah, dia kata tak adil gua ni. Kalau adil ni mesti lah sama-sama mutawasitah. Nah, sama-sama muqaffafah. Dia adil bukan maksud gitu. Adil ini makna Tuhan buat kena pada tempatnya. Nah, adil bukan sama banyak. Nah, sama banyak orang panggil balance. Betul tak? Nah, orang panggil adil. Nah, pasti ni, pasti balance. Adil ni lain. Nah, adil ni maknanya macam orang ada 2 isteri. Isteri dia ni dia beri duit, hari ni dia beri duit, dia panggil adil. Isteri belah ni dia beli kasut, isteri belah ni dia beli kat kasut. Itu adil. Orang salah faham, dia kata adil gini. Kalau kasut dia tu merah, dia ni merah. Kalau ni baju merah, ni baju merah. Dia kata kena gitu adil. Tu bukan adil, tu bodoh. Faham? Dah hak ni putih, ya baju kain merah. Dah bini tua hitam. Hitam sikit pada minyak tar. Nyetang baju merah tengok. Menengung kawan tu, kita jual lemu. Nah, bukan itu. Ikut pengebahagiaan. Nah, tu adil. Jadi gitu juga. Nah, Tuhan buat. Walaupun orang laki-laki ni dia ketua orang perempuan, tetapi lebihnya orang perempuan. Nah, lebih orang perempuan. Sebab tu jagaan ke atas perempuan lebih daripada laki-laki. Laki-laki keluar di jalan tengah-tengah malam, tak ada hal. Orang perempuan tak boleh, silang tak benar. Nah. Orang laki-laki duduk tepi jalan, orang perempuan nak duduk tepi jalan, tak boleh. Orang perempuan sekarang dia menuntut persamaan tu salah. Menuntut persamaan ini bukan ajaran barat. Islam tak boleh menuntut sama. Mu memang tak sama dengan laki-laki. Nak? Memang tak sama. Ke sama? Laki puan boleh? Tak sama. Kita tengok kanan lepek kat rambau. Tengok. Nak? Tok Bila. Duduk bila rambau. Dia pun selok. Nak? Kita jadi rebah pun tu. Tak ada hal. Tengok lugar. Akan ada. Nak? Pasal lelaki. Tapi kita tengok kanan itu awet tarik kain. Cia nampak kat beha. Memang masuklah rambut untuk. Nah, tu rasa tak sama laki-laki dengan puan. Nah. Jadi kita kena terima. Kita umat ni Tuhan cipta, Tuhan buat lagu ni, lagu ni. Nah, kalau nak sama laki kena keluar haid atas. Nah, banyak sekarang orang kata Tuhan ni tak adil. Tak adil guanya kita ni Tuhan yang cipta. Hak dia belaka ikan selayang dalam laut tu hak dia. Siapa rajin dia beli ikan sendiri, ikan air, ikan selayang. Lepas tu dia tengok dekat atas pandai ikan tu dia tulis. Made in Malaysia. Ada tak? Ada. Tuhan buat. Dah? Baik. Syaratnya kanak-kanak laki-laki ni tak sampai 2 tahun. Kalau genap 2 tahun, air kecil dia mutawasitah. Kemarin tak sampai 2 tahun lagi umur. Mukhaffafah. Hari ni birthday dia 2 tahun, mutawasitah. Faham tak gitu? Nah, bila kemarin tak sampai 2 tahun, kecil kita renji sahaja, boleh semayang selalu. Hari ni kena perah, kena basuh, kena bilah dengan air lalu. Tu beza hukum syarak. Nampak? Syarat yang ketiga, mestilah budak ini hanya ngopek saja, minum susu baru. Nah, walaupun susu mak orang lain, ibu susu. Nah, kalau dia makan dia lain dah, tak boleh. Tak jadi mukhaffafah, mutawasitah. Faham? Umur tak sampai 2 tahun dan dia hanya minum susu. Budak kecil ni hanya minum. Sebab daripada susu inilah tidak menjadikan maknanya badannya, air kecil dia itu mutawassithah. Nah, ha. Tapi kalau sehari baru umur ataupun sejam atau 2 jam baru beranak. Umpamanya makan mie rebus dah. Nah, umpamanya dah. Jadilah air kecilnya mutawassithah. Faham lagi? Nah, syarat dia minum air susu. Ha. Sama ada air susu tu diminum direct gitu. Minum direct. Faham? Minum ngopek lah. Amplak. Nah. Atau minum air susu tu waktu bit luar. Ini kan banyak kan. Nah. Rupanya ni zaman model nak pergi kerja jabat. Pagi pong dulu waktu bit. Dengan orang jual ikan. Pong waktu bit. Berbola botol. Sekarang pukul 10 kakak dia adik bangun beri susu lah. Nah. Berbola dalam botol. Tak kira. Dia kira menyusu juga waktu tu. Atau susu mak dia tu dia buat askering. Dia bola suspik. Cara tariknya pelayar buat askering. Makan askering tu budak pagi petang. Dia kira mutar mukhafafah juga. Nah. Ha. Buat banyak contoh nak suruh faham. Jadi tak payah tanya lah banyak orang kebo. Nah. Kalau tak faham juga memang bodoh benar. Nah. Ha. Jelas dah sebut. Nah. Maka tiap-tiap barang yang kena najis itu. Sucilah ia dengan dibasuh bila hilang rasa dan bau dan warna ni. Dan maaf jika tinggal bau jua atau warna jua yang sukar menghilangkan keduanya itu. Bersalahan rasa. Maka tiada dimaafkan. Ha. Baju kita kena darah. Kena darah. Ni, jubah putih kena darah. Kain putih. Tak kira lah kuning apa pun. Kena darah. Nah, kita pun dimasuk. Kita basuh. Masuk washing machine, masuk sabun. Ada lagi kesan darah. Tapi dok merah macam belum basuh. Ada kesan. Degi sungguh tak tanggal. Bubur dah kelorok dalam. Nah, pakar nak ubur setengah botol. Jangan baju. Nah, ubur 2 titik tak tanggal juga. Ukurnya, nampak lagi warna, dimaaf pada syarat. Nah, agama Islam tak suruh siapa acu baju. Nah, dia gitu. Jadi, kalau ada satu sifat saja dimaaf. Mereka rasa. Biasanya rasa ni dihilang. Nah, sekali warna ataupun bau. Bau biasanya dimaaf. Nah, kuat sangat bau. Nah, tapi kita buat sabun Melaka dah. Tapi kalau kita basuh kuat lebih kurang, ada lagi kuat darah, tidak maaf. Kena darah, kita ambil kuat ceh-ceh-ceh-ceh gitu kat pahit. Lepas tu tak sanggar mana. Semayang, tak sah. Kena darah, kita ambil rendang, bubur sabun, bubur washing machine, bubur kelorok. Tak sanggar juga. Lepas tu baru dimaaf pada syarak. Nah, itu kaedah dia. Lepas tu orang yang bersungguh-sungguh jaga agama, ada juga benda yang terlepas, maaf pada syarak. Orang yang buat lebih kurang dengan agama, tersalah, maka dikira dosa. Mana-mana orang yang tak belajar, bila ada ustaz mari mengajar di kampung tu, dia bukan lagi orang alim, maka dia bila buat salah, tidak sah ibadat dia. Faham? Sama mana orang yang mari dengar ustaz mengajar, tak, dia memang nak belajar, tapi baru lagi, tak faham lagi, banyak benda yang salah dalam semayangnya, semayangnya sah. Ada beza tak? Ha, dah baik kita mari dengar. Nah, bila kita mari dengar masuk dalam golongan orang yang mustamik. Nah, golongan yang dimaaf pada syarak. Bukan sengaja, sengaja semayang malas tu rokok. Sebab apa budak rokok? Sah kata, sebab apa? Budak baru kan? Bukan gitu. Maknanya kita dalam semayang banyak. Nah, baca tak betul lagi. Orang gairi, dia gairi. Nah, nah. Ada mulut gairi tak disebut roh. Roh tak disebut. Ada tak sini? Faham? Ada tak? Ada? Ra tak disebut. Kata ghairil. Ghairi. Ghairi. Ghairi. Ghairil. Tok guru. Nah orang tok guru. Ghairi. Ghairil. Ghairi. Lala tu kata ghairi. Ghairil. Nah, orang kena pusing. Tok guru ni cerdik tak? Payah nak buat salah. Baru jadi betul. Nah. Jadi mana-mana ramai-ramai ni orang baru tapi dia ni memang insaf dah nak belajar agama dah. Dalam kita beribadah ada lagi buat silap, dimaaf pada syarak. Hok golongan adik kakak kita yang tak mari dengar di masjid, nah tak heran pada kuliah-kuliah agama, kalau disemayang betul-betul, kalau salah tak sah selalu. Nah, jadi masuklah kita golongan yang dimaaf pada syarak. Nah, Tuhan nak tanya, mau belajar itu jadi ustaz dah. Tuhan nak tanya gitu. Mau belajar itu jadi mufti tak? Tak tanya. Cuma Tuhan tanya, mau belajar ke tak? Nah, an umrihi fi na fi ma afna. Masih muda kamu akan ditanya kamu habiskan ke mana? Masih muda kita. Nah. Kita pun jawab. Dan kalau kita jawab tu betul, tak apa, selamat. Nah, saya pergi dengar Quran hari Rabu, hari Selasa orang ajar tauhid, saya pergi. Nah, tak apa. Tuhan tak tanya, apa tak pandai-pandai. Tuhan tak tanya gitu. Pandai. Malaikat kata betul, dia pergi. Tak apa. Sebab ada orang yang boleh dengar, faham. Tapi balik nak sabar, tak faham. Nah. Dengar, faham. Hanggup rumah. Tapi lepas balik rumah, bini dia tanya, bak dia tanya. Bak dia tak ingat. Tak apa dah. Esok pergi dengar pulak. Nah. Sebab kita ni macam-macam orang pasien ada. Nah. Macam sekolah. Sekolah tu lah. Sekolah biasa ni bukan semua boleh. Tinggi belaka pelajaran. Nah, anak cikgu boleh 5E. Nah, anak orang ke laut 5A. Nah, ada lagi tu? Ada. Tuhan boleh buat tak? Kalau semua pelajar 5A, 8A, 15A belaka. Tuhan boleh buat? Boleh, tapi punah dunia ni. Nah, kalau 15A belaka, siapa nak celak? Mesti ada orang 5E atau 15B. Nah, dia boleh cakap betul. Dia gitu. Siapa nak jadi postman? Nak jadi station master belaka? Nah. Maka tiada imam dan tidaklah dapat dipersuci sekali-kali jika kena lagi benda yang cair seperti manisan dan air susu dan sebagainya. Kalau jenis itu cair, kena lagi tak boleh suci. Air kita air sirap. Ini kecing dia anak separuh. Faham tak? Air sirap kita kat ni. Nah, dah anak hak jenis 2 tahun anak. Ha, 2 tahun, setahun setengah. Nah, dia mari akak 2 cik. Dia tang dalam air teh gitu. Nah, nampak? Boleh basuh hak? Air teh. Tak boleh basuh. Dia buat kan ni bakal cuah. Ha. Cuah basuh lain. Nah, cuah basuh lah gelas tu. Nah, pasal dia cicai, dia capur minaji. Nah, air benda lagi. Air Nescafe All. Nah, jatuh teh kambing dalam. Tung. Dia pun gelegak macam panadol. Dah boleh minum dah. Faham tak? Takut boleh basuh air tu. Tak boleh basuh. Pakai cuah dalam lokal. Tak. Basuh gelas ni. Neh? Kena basuh gelas ni. Itu maksudnya. Benda cair. Kalau kena najis. Tak boleh basuh. Tapi kalau benda keras macam gelas ni. Kena najis. Boleh basuh. Tak? Kadang-kadang udak-udak. Ini kecing dalam gelas. Ayuh. Molek-molek ada. Nah, basuh lah. Nah, lepas tu boleh minum. Nah, kita teramak minum. Gelah bukan anak kucing dah. Basuh lah, boleh minum? Boleh, pasal basuh kan? Nah, dia basuh. Tak ada masalah. Nah, sebab Nabi minum pada bekas yang dibasuh. Walaupun penuh kena kotoran. Nah, sebab tu halal kita minum cuka dalam botol arak. Cuka tak kapung-kapung tengah tu tak. Dia buat botol arak. Dia buh cuka. Tapi dia basuh lah botol tu. Hukumnya halal buat bubuh benda lain pula. Halal pada syarak. Faham lagi? Tapi kita ni tak tergamuk tengok. Tak sedap mata memandang. Nampak? Itu bukan hukum fiqh. Hukum mata memandang ni lagi. Hukum mata kita lain. Hukum fiqh lain. Fiqh kata walaupun mu letak baru ni whisky brandy toddy. Dia kasbah jenis tak orang letak nak ledak. Dah tak kira. Nah. Bila mu basuh, bersih, boleh buah benda lain. Faham lagi? Cuma kita tak sedap mata memandang. Nak? Beli botol cuka tengok air. Special beru tengok bawah. Tak? Jadi tak sedap duduk. Tapi benda tu halal pada syarak. Nah? Pasal bermula tayamum itu, wallahu'alam. Kita berhenti kat tu dah. Pasal kita ada banyak soalan. Boleh sejam ni. Pasal soalan ni ada hak di masjid negeri baru ni ada lebih kurang 30. Gejala sosial yang sentiasa meningkat dari masa ke semasa malahan di Kuantan ini juga semakin parah. Apatah lagi dengan bandar Kuantan kini diberi gelaran bandar haknya Malaysia. Untuk menangani masalah tersebut agak terlalu sukar bila pihak berkuasa dikira diberi mandat. Hanyalah mendiamkan diri dan ada pula segelintir pegawai-pegawai kuasa. Nah, dan beberapa jawatan yang lain terlibat sama dalam gejala ini. Ada di antara mereka yang menjadi bodyguard kepada kelab-kelab malam dan seumpamanya. Jika ada remaja yang cuba untuk berdikari dan menjalankan dekat kecilan seperti jual burger dan sebagainya, mereka ini akan dikenakan berbagai-bagai tindakan oleh pihak yang berkuasa untuk menghalangi perkara tersebut. Itulah lambannya remaja mengambil jalan pintas dengan duduk lepak-lepak di tempat yang telah disediakan oleh pihak yang berkuasa. Oleh itu, bagaimanakah caranya untuk menangani permasalahan begini agar ianya dapat dibenteras menurut kaedah Islam? Dia gini, apa jua pun obatnya agamalah. Penyakit apa pun agamalah obat. Penyakit masyarakat, penyakit kerajaan, penyakit rakyat, penyakit raja, penyakit orang besar, orang bawah, memanglah agama. Orang yang paling jahat sekali duduk dalam penjara. Nah, mesti duduk dalam penjara. Wapak, penyamung. Nah, benda obat di dalam ni. Agama kan tak? Dia panggil ustaz-ustaz ngajar dalam penjara. Dalam pusat pemulihan dadah. Hak mana keluar penjara, hak dia ikut ustaz-ustaz dia ajar masa dalam penjara tu, dia jadi baik. Hak mana tak ikut segala ajaran dalam penjara, dia ulang balik. Betul tak? Menunjukkan bahawanya, obat yang paling mujarab agama lah. Sebab tu semua kena balik pada agama. Rakyat kena balik pada agama. Maknanya cari agama. Ikut perintah agama. Kerajaan pun kena ikut agama ni kok. Raja, menteri, siapa-siapa kena ikut agama belaka. Baru jadi jalan selamat. Nah, tiga orang akan ditanya di akhirat nanti. Nah, kenapa manusia menjadi rosak? Yang pertama ibu bapa. Yang kedua masyarakat sekeliling. Yang ketiga kerajaan. Tiga ni kena tanya belaka. Yang pertama sekali ibu bapa, kerana anak daripada rumah kita. Daripada rumah baru dia keluar-keluar. Daripada rumah ni kita akan ditanya, kenapa anak mu jadi lagu ni? Mu tak larang dalam rumah hari tu. Nah, bila keluar ke tengah masyarakat, masyarakat pula membiarkan mereka melakukan kerosakan dan seumpamanya, tak nasihat dan sebagainya, masyarakat bertanggungjawab. Nah, begitu juga kerajaan yang mampu mengadakan akta-akta tertentu, tiba-tiba mereka ni leret, maka semua bersalah kepada Allah SWT. Jalannya, semua kena terlibat sama. Rakyat pun kena kasih kepada nak kembali kepada Islam, pemerintah pun sama juga, sama-sama. Sebab itulah kalau suami dan isteri sama-sama setuju, maka jadi muafakat dan mudahlah menjadi membentuk anak-anak mereka. Tapi kalau mak lain, ayah lain, huru-haralah rumah tangga tu. Sekarang ni rakyat lain, pemerintah lain. Pemerintah lain, rakyat lain. Tak setuju sama. Nah, sebab itulah agama, Tuhan dan Rasul buh nombor satu. Kalau gaji, pangkat, duit, kesenangan nombor satu, selama itulah tak akan jadi baik dulu, kini dan selamanya. Nah, caranya, beritahulah di mana-mana saja yang kita dapat tentang kesilapan-kesilapan manusia. Jangan beritahu kesilapan maknanya orang pekat bawah saja. Kita juga kena berani tegur kesilapan orang-orang atas. Orang atas ni insyaAllah kalau kita sebut kesilapan dia, kena molek masuk dalam hati dia. Nah, tapi kita sebut dengan ikhlas. Jangan berpura-pura. Nah, saya ada seorang ayah. Bukan seorang dia ayah. Dia mempunyai penyakit. Tidak tahan dengan kencing. Kadang-kadang terkencing dalam rumah. Merata rata. Bagaimana saya nak menyucikan air kencing itu? Adakah hendak basuh rumah atau hanya lap dengan kain saja? Kerana perkara itu selalu terjadi. Yang mudahnya, pakailah Pampers. Jadi tak pakai rata, pakai bercelurur gitu. Nah, jadi bila pakai Pampers, sama macam kita pakai selipar di tempat yang kotor. Dia pun kencing dalam Pampers. Jadi tak kena pada tu. Walaupun maknanya dimaaf pada syarak mengotorkan rumah dengan sebab dia uzur dan sebagainya, tetapi kita ada ikhtiar. Nah, Tuhan buat kemajuan sekarang ada Pampers. Bila tua pakai Pampers, nah, dia kencing tak kena merata-rata. Tapi kalau kita tak mau pakai Pampers juga, kita kena basuh. Memang kena basuh. Dia kena basuh juga. Cuma sedikit-sedikit kalau kena pada badan orang yang menguruskan orang sakit ini, dimaaf pada syarak. Kita dah maaf. Tak ada air kecing yang terawal dalam rumah. Kena titik, kena basuh. Tapi hukum pekoh kata, kalau kita mengendalikan mak ayah yang uzur, maka kena sedikit pada kita, dimaaf pada syarak. Macam orang ngopek sekabur itu. Mak yang ngopek anak, kena sedikit daripada air kecing atau geluak anak, dimaaf pada tubuh badan mak, tak maaf pada tubuh badan ayah. Kerana ayah tak main anak. Faham tak? Mok yang main anak. Adakah air yang dalam tong? Tong mana pula ni? Tong yang tak cukup dua kolor boleh menyucikan najis dan wasa najis dari badan kita? Dia tanya kalau air itu tak sampai dua kolor, boleh tak buat basuh najis? Jawabnya, Tidak disyaratkan basuh najis itu dengan air dua kolah. Faham baik? Dua kolah ni bukan masalah basuh najis. Dua kolah ni gini. Kalau air yang sampai dua kolah, kalau masuk najis, tidak mengubah air itu, tak berubah, maka masih lagi suci. Kalau tak sampai dua kolah, masuk najis, dikira mutan najis. Bukan masalah basuh najis. Kalau air nak basuh najis, tak syarat dua kolah. Dua sudu pun boleh basuh najis. Faham tak ni? Nah, tak syarat dua kolah. Kalau syarat dua kolah, macam mana kita nak basuh kucing? Takkan nak rendang dalam kolah pistol? Faham tak? Tak cerita betul. Kita ambil air dalam kolah. Air itu betul dalam kolah lah. Kita nak basuh kucing ni. Mesti kita cebok lah. Cebok tak? Bila cebok nak awak pergi kat pistol, ni dua kolah lah. Ni dua kolah lah eh. Dah sampai bila nak sampai dua kolah? Panggil Tok Imam pun semua kat kolah. Kat suruh begitu. Haa, tu faham baik. Walaupun air itu satu sudu, boleh basuh nanti. Faham? Cuma air satu sudu, air satu gelas, dia tak sampai dua kolah. Kalau masuk najis dalam dia, dia kira najis selalu dah. Air yang dua kolah ke atas, masuk najis sedikit, dima'ah lagi pada syarab. Al-ma'idha balawa kullatain, lam yahmilil khabas, au kama qala. Nabi kata air bila sampai dua kolah atau lebih, dia gagah sehingga boleh menolak kotoran. Nah, faham tak? Kita kecing. Kecing. Lepas kecing dia ada najis di ujung pistol. Berlaki lah. Faham tak? Ada najis air kecing sikit tau. Lepas tu kita ambil air satu sikit bawah ni. Tengah suku belah. Dia pucuah gitu. Tak? Tak sikit. Ya ni boleh. Tak ada masalah. Tak wajib segelah ke wajib segelah? Tak wajib lah. Dia wajib bila kena air. Air yang pertama menjatuhkan najis. Air yang kedua menyucikan tempat najis tadi. Air yang ketiga jadi sunat lah pulak. Jadi kalau setengah ni padang dah. Cukup eh. Atau satu sudu. Air kecil ni tak ada. Dah cuma basuh sini dekat ujung pistol. Dia ambil ke sudu air. Siap dia buat gitu. Nah, titisan yang pertama menjatuhkan bekas najis. Titisan yang kedua membersihkan tempat ini. Titisan ketiga bilah yang sunat. Nah, tapi dia tidak biasa buat dengan sudu. Nah, nak kabur. Nah, sebab tu orang basuh kecil, air padang segelah ni. Tapi kalau orang anda sebelagi basuh kecil. Nah, basuh habis dengan kapal-kapal pasal belakang air. Dah tengah kecil tengah basuh. Air kecil tengah tubik basuh dah. Nampak? Haa, tak tahu ke hala. Baik, soalan seterusnya. Apa pandangan ustaz tentang pertubuhan pekidar? Ianya dikenali oleh anggota berbagai kaum Melayu, India, Cina dan lain-lain. Bagai anutan agama ini juga dikenali oleh berbagai lapisan masyarakat yang berbagai jenis pekerjaan dan jawatan daripada orang awam, politik dan sebagainya. Namun ahli pertubuhan pekidar ini juga punya kepulangan kecil dengan berbagai lambang. Yang di antaranya ahlinya yang beragama Islam. Kepulangan kecil ini punya lambang seperti lambang Buddha, lambang naga, lambang labah-labah dan berbagai-bagai lagi. Baik, ada juga ahli-ahli yang beragama Islam yang minum minuman keras, menjadi kaki pukul di kelab-kelab malam, menjadi ejen menarik kereta, menjadi kaki perak budang seumpamanya daripada perkara-perkara jenayah, tidak solat, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mereka merasa bangga apa yang mereka lakukan dan mereka tidak boleh ditegur oleh orang lain. Apakah pandangan Islam dalam perkara ini? Adakah akidah mereka terkeluar daripada Islam? Baik. Ini bukan masalah pekidah. Ini masalah umat Islam. Faham tak? Ha? Tak kira mu pekidah ke, mu taekwondo ke, mu kebulang apa dia ni, bentung kali ke. Nampak? Ha, mu ni golden dragon ke, banyak bangsa ke nak buat kot pandai. Tapi ingatlah, siapa yang tak tuan naik perintah Allah SWT, dia berdosa kepada Allah. Tak kira siapa-siapa. Nah, orang Islam dia kena semayang, dia kena puasa, kena berzakat, kena tutup aurat, haram minum arak, haram berjudi, tak boleh berlaku. Nah, atas nama Islam. Dan kita ni janganlah mati mereka dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hei orang beriman, mu kena takut kepada Allah. Kepada beriman kita takut juga. Takut juga kepada ratu, tapi takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati mereka mu dalam keadaan tunduk kepada hukum Allah. Jadi kalau kita minum arak apa semua ni, nah, kita tidak menghalalkan perkara tersebut. Dan hukumnya berdosa besar, fasik. Orang fasik. Neh? Orang fasik. Inilah orang-orang fasik. Mereka nama Islam tapi melakukan perkara-perkara maksiat. Jangan kita terbabit. Hak lepas-lepas, Rabbana la tu'akhizna inna sina wa akhtona. Neh? Wahai Tuhan kami, jangan ambil balas daripada segala kesalahan dan kelupaan kami di masa lalu. Nah, itu doa kita. InsyaAllah, keampunan Allah lebih luas daripada kemurkaan Allah. Nah, tapi jangan kita bangga dengan buat maksiat. Jangan bangga. Kalau kita buat maksiat, jangan bangga. Orang yang buat maksiat, dia kena berduka cita dan menyesal. Bukan bangga. Nah, bangga. Dia buat maksiat, ada orang dia hebat. Dia minum arok. Hebat dia minum arok. Nah, hebat dia minum arok. Jalan huyuh hayang lagi. Jalan. Nah, dia ada hebat. Dia kalau minum arok ni, pasti boleh jalan kat atas angin. Faham tak? Baru kata hebat. Daripada atas mengundang tekat 20 tu, tak payah turun ngelip. Pakai turun kat tepi gitu. Jalan. Tak jatuh sikit. Sebab apa? Aku bahan kasbah di dua otor. Boleh kata hebat ni tak. Masuk ke rumah. Orang tu bini buka biting masuk ke tekat. Pening pala. Nah, lepas tu mutah wet-wet. Tidurlah lokang. Dah hebat dia ni harap. Dia tengok di Kuala Lumpur, jalan Tas Main, jalan Piramli. Bulan Ramadan. Ini harap. Kerana mereka mencabar kehebatan Allah SWT. Sebab tak ada agama dah. Tinggal Islam itu pada nama IC saja, Maika. Nah, bulan Ramadan kita lepas kahwin, kita keluar musim Ramadan tengok, cari modal. Nah, buat keluar, tak agak luar. Nah, minum agak. Awet-awet Melayu ni, baru tubik, kulau belah, kulau satu, mutah luar. Mutah luar terus, busuk kohom. Busuk kohom kali, dah hebat dia. Nah, pasangan tu maknanya lelaki papah kubelah kanan, kawan perempuan ni papah kubelah kiri. Di tengah, pakai t-shirt saja seluar dah akal. Dan yang mula, keluar daripada disco. Mabuk. Mabuk. Luar pahala. Buat lagi tisu. Nah, dah hebat dia. Sehina-hina manusia. Dah sah hebat lah. Kalau kita buat salah, kalau kita minum arak, berjudi, tak sah kata hebat. Itulah manusia yang paling bodoh di atas muka bumi. Jadi kita jangan banggakan mereka. Nah, sebab Allah sediakan bagi mereka ini azab yang sangat pedih. Nah, atau sebab dia hebat. Hebat benda. Hebat-hebat Tok Guru Gayung. Tok Guru Gayung, dia mari kapung orang. Kalau dia hebat, kalau orang buka bahasa Gayung, orang tutup lusa. Orang tak main. Bahasa Ra'i tu dia segang. Tu baru hebat. Faham tak? Pandang Gayung sungguh lah. Nah, dia masuk kapung tu tak main Gayung. Orang tu buat apa? Potleh dia mari. Sebab hormat ke dia. Orang malu nak main. Orang malu nak tunjuk. Ada basah taekwondo, taekwondo cuci. Sebab apa? Potleh dia mari. Baru potleh tu hebat. Hebat sungguh orang. Hebat lah. Boleh campur orang kat celah atap. Cium lepor. Lekat atap pokok uru belakang tiga paik kau. Tu hebat. Tapi bila mati, hebat dia. Ada. Orang yang paling hebat ialah tukang mandi mayat. Tak ada kawan lah. Buat mari lah mayat ketua polis negara. Mayat exco. Nah, mayat ketua pengaruh JPJ. Mayat JKK. Aku tak kata mu kata aku. Mayat taekwondo, tali pinggang hitam, aikido, judo, karate, karate do. Nampak benda tu? Bangun tidur. Kau pandai lah. Tunggu silat gayung. Tali pinggang hitam. Tali pinggang koko. Tali pinggang biru. Kau pandai. Semuanya Allah dengan tukang mandi mayat. Mayat guru silat. Tadi. Kau boleh hati. Tak lawan sikit. Bila tukang mandi mayat. Jolok lah lubang hidung dia. Betul lah. Ada? Hebat dia. Kan kau boleh tadi. Kalau dia pergi kapur orang lah tutup. Pasal gayung madu dia. Tapi bila dia mati. Benar tukang mandi. Jolok tu guru lubang hidung ni. Gonyoh punggung ni skru kat bawah. Faham tak? Tak kata apa, teriak gonyoh, gigi-gigi gonyoh, tak kata aku boleh. Boleh tak kata apa? Faham? Tadi tinggal hitam, terolok, keri, 15 lup, jujuk di rumah. Tak lawa. Itu kelebihan. Manusia tak ada lebih. Tak lebih, tukang mandi mayat. Masih hidup, jangan. Dah. Tepuk sikit. Hai. Mati ada. Duduk atas tu lah apa. Nah, ni golok situ, jolok sini, gahar situ, gahar sini, tak lawang sikit. Tolok kepala jatuh. Oh, ni tolok. Tukang mandi, dia tak lawang mandi banyak. Nah, siapa tu? Ketua polis negeri. Nak ni yang dia. Tak lawang sikit. Masa dia hidup, tabik tuan. Dia. Nah, pasal tabik lah siapa. Masa mati dia, apa panggil? Tabik tuan. Ada lah. Mampus tuan. Mana gitu. Itu makna. Tak tahu kakek, tak tahu kakek. Nah, kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, kita kasih kepada Allah, kita ada bekal akhirat selamat. Bekal dunia untuk guna dunia, bekal akhirat untuk perjalanan dalam alam barzakh ini. Apa hukum lompat pati di menurut Islam? Main lompat-lompat pati kita nak jawab budak kecil ni main lompat-lompat ni. Nah. Jawabnya jadi kata. Dalam soal amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya adalah wajib. Namun begitu kelihatan ramai golongan ilmuwan takut golongan ustaz-ustaz hanya sekadar mengimamkan solat tidak mahu terlibat dalam urusan jemaah atas alasan apa menjaga periuk nasi apa pandangan ustaz. Manusia ni dia tidak sama. Neh, ada orang berani, ada orang dia takut. Neh, tetapi janganlah takut kita ini membawa mudarat kepada orang lain. Ingatlah dah. Kita ada orang berani, ada orang penakut. Itu Allah yang cipta kita. Neh, tapi dalam kerja-kerja amal makruf nahi munkar, sebab tu dia ada fardu kifayah. Dia tak boleh semua orang takut dah ke. Tidaklah ada sebahagian daripada kamu. Dan Allah pun menjanjikan. Nabi pun beritahu akan ada sampai kiamat satu golongan yang berani mendohirkan kebenaran. Rasul bimbang lah. Kita tak boleh paksa seorang ustaz jadi berani. Kita tak boleh paksa seorang imam jadi berani untuk kebenaran. Cuma Nabi nasihat. Abdul yang kalimah yang apa benda ni. Jihad yang paling abdul. Abdulul jihad. Kalimah tu hak. Aina sultan jaib. Jihad yang paling hebat, kita boleh, kita berani berkata benar di hadapan orang-orang yang zalim. Nampak? Ha. Tapi, kalau ada orang yang tak berani, kita tak boleh marah. Cuma, kalau dengan ketidakberanian kita itu memberi mudarat kepada masyarakat, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Apakah tawasul itu boleh diamalkan dalam Islam? Apa pandangan ustaz seorang suami kurang kuat tenaga batin untuk menguatkan semula dia menonton CD lucah. Bukan tujuan untuk berjahat dengan perempuan lain. Yang tiga, Islam dan politik tak boleh dipisahkan. Bagaimana cara kita nak memahamkan kepada pemimpin dan masyarakat Islam itu sendiri? Baik. Tawasul yang dibenarkan menurut pendapat jumhur ulama, iaitulah kita bertawasul dengan amal soleh. Dengan orang soleh, dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Neh, dengan amal soleh kita boleh bertawasul. Seperti mana cerita tiga orang yang terkurung di dalam gua. Cerita ini sebut dalam hadis Muslim, hadis sahih. Nah, bila terkurung dalam gua, masing-masing pun berdoa kepada Allah. Kalau aku dulu buat baik amal soleh aku itu boleh ikhlas, maka mu tolonglah kami. Ketiga-tiga tu dia tawasul lagu tu. Padahal kita minta kepada Allah tu panggil doa biasa. Ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pintu gua. Itu panggil doa biasa. Doa tawasul ni gini. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau benarlah amalan kami selama ini amalan yang ikhlas, maka tolonglah kami pada hari ini. Itu tawasul. Jadi kita boleh bertawasul dengan orang soleh, dengan wali, dengan nabi dan seumpamanya. Yang tak boleh, kita minta dengan orang soleh yang telah mati. Minta dengan nabi yang telah wafat. Minta dengan wali yang duduk mati dah. Fatu tidak boleh. Kita duduk di kubur Imam Syafi'i, kubur ulama, kubur orang soleh, kubur wali-wali. Kita kata begini. Ya Allah, ya Tuhanku, nak berkat maknanya hambamu, Syekh Sipulang-Sipulang yang dimakamkan di sini. Maka aku mohon kepadamu, sembuhkanlah penyakit anak aku. Itu panggil tawasul. Faham tak? Dalam doa ada sebut nama ni. Nama Tok Syekh. Ada sebut nama orang yang mati sini. Itu panggil tawasul. Faham? Doa biasa tak ada sebut lah. Aku minta terus lah. Ya Allah Tuhanku, sembuhkan anakku. Itu doa biasa hari. Tawasul ni, ya Allah Tuhanku, berkat walimu yang dikebumikan di bumi ini. Nah, kekasihmu yang kau sayang ini. Aku mohon padamu, bukan pada wali. Sembuhkan anakku. Itu comel tawasul. Nah, kalau silapnya, hey wali, sembuhlah anak aku. Itu silap lah. Bukan minta pada Allah. Itu tawasul yang haram pada syarak. Faham eh? Boleh lah. Suami ni dia tengok gambar orang puan pelajar. Tujuannya nak naikkan nafsu dia supaya dapat bersetubuh dengan isteri dia. Jawabnya tak payah tengoklah gambar orang lain. Tengok gambar binimu lah. Tak halal. Faham tak? Halal tak kita tengok gambar bini kita pelajar? Kita jawab. Ha? Halal tak? Gambar bini kita. Halal tak? Halal. Dah. Itu baru halal. Dia kata kena tengok gambar baru jadi semangat. Dah pukul gambar bini tu. Dia banyak. Nak duduk atas wisir basuh. Duduk atas robot ikan kuih. Nak. Duduk atas pagar. Kau anda eh? Dah bini mu halal. Nak. Itu tengok pula. Belum nak ajak jimak. Kau 11, kau 10 tengok gambar tu. Itu baru halal ni. Dia tengok usidi lucu. Bukan anakmu, bukan binimu. Tak boleh tengok. Ke orang putih kita boleh tengok? Hak haram, boleh tengok? Tak boleh. Tak sawa alasan lah, nak suruh semangat. Nah, tak iya, senang ni semangat ni. Nah, sebab tu dia ada mukaddimah. Nah, gimak ni dia ada mukaddimah. Jangan gimak lalu, dia ada main dulu. Nak main pelakon gelap. Dia pun pelakon beledi. Ting. Kau lama kau kalok, kau lama kau kalok. Dia mari semangat. Nah, segi rupang tidak anda, di rumah dia tidak bakal lawa-lawa tu. Rupang silap kot rupang. Nah, jadi suami tengok tak semangat. Ayah nak bagi semangat. Suami pergi minum air kedai taman lega depan tu semangat. Pasal dinu lawa-lawa. Mata kat ni biru. Tepi ni hijau. Sini ada air peraga. Nak? Ni bubur bunga pulak di sanggup. Nah, dengan pakaian ketat, bau sedap pulak. Tu jadi mari semangat nafsu. Tengok bini dia kembang ratung. Tiuk angin. Muka belakang-belakang buka kata becu duk tapi benyo. Satu-satu ni. Jadi tak semangat. Tidak apa-apa. Islam dan politik. Islam ni maknanya segala-galanya. Politik tu cabangnya. Politik ke pertabiran ke ekonomi ke menakahat ke jual beli ke apa semua duduk dalam Islam. Tak ada benda yang boleh terlepas daripada hukum syarak yang lima. Adakala benda tu wajib, haram, makruh, sunat, harus. Politik kadang-kadang kalau tak kena cara jadi haram. Nenolek jadi wajib. Nenolek jadi makruh. Gitu juga. Semua benda duduk di bawah Islam. Agama lain dia ada ibadat saja dan perkara-perkara spiritual. Agama Islam ada. Semua benda ada. Bak mahkamah ada. Bak lawyer ada. Bak jadi askar ada. Bak polis ada berlaku dalam hukum Islam. Nampak? Lepas tu tidak ada benda yang boleh dipisahkan oleh Islam. Nah, sebab itulah kita ni sebagai rakyat atau sebagai pemerintah hendaklah sentiasa mendalami ilmu-ilmu agama. Hadirlah majlis-majlis kuliah. Kita tak kenal ustaz ni keras sangat. Nah, aku memang nak balik ke agama dah. Kenapa agama juga tidak nak jadi kita ni. Tapi ustaz ni keras sangat. Nah, lalu kita cari ustaz. Cari ustaz ni baik. Asal belajar sudah. Nah, tapi hukum sama je. Cuma hak ni keras. Haram hukumnya. Hak ni haram. Sama je. Nah, tak pun tak ada masalah. Nah, faham lah tu. Dalam kuliah ustaz surah gulung bila tajuk tangan mozek siri 29. Ustaz kata lepas basuh muka basuh tangan kanan kuliah tak tengok bila tak basuh tangan kiri yang bersimeng. Apa yang sehari ustaz ustaz mengajar di kampung saya cuma sapukan saja air atas simeng di tangan itu nak buat macam mana ni? Hak kita kata tu bukan hak kita, hak ulama-ulama mujtahid. Nah, bukan kita kata kita ni penyampai saja, mubalir dia panggil. Kita bukan mujtahid, kita bukan fuqaha. Nah, cuma sapa saja. Orang kampung nak ambil petang-petang fuqaha dalam kitab-kitab Arab dak reti bahasa. Kita tolong ambil, tolong terjemah kabur hak Melayu ni. Nah, maksud kita tak boleh reka hukum sendiri. Nah. Baik, ulama-ulama berkata, bila tangan kita ada simen, tak boleh sapa air. Bila tak boleh sapa air, kita kena tayamum. Faham baik. Basuh muka dulu. Lepas tu basuh tangan kanan. Nak basuh tangan kiri pula tak boleh. Balut ada simen. Nah, maka ulama-ulama kata kita mula tayamum. Tepuk debu sapu ke muka, tepuk debu tangan kanan, sapu debu di atas tayam di atas apa benda ni, atas tangan yang berbalut. Habis pada tu baru sambung balik, sapu kepala, basuh telinga, basuh kaki, wuduk, faham. Itulah cara yang dia ajar. Hak kita ni pula setengah-setengah orang hidup faham. Nah, bila kita gitu kita tak payah ada setengah tu dia kata tak payah basuh wuduk. Terus tayamum saja. Tak sah juga. Nah. Kemudian hak kata lalu air tu kalau basah belak. Hak jenis ada belak. Ha. Ada belak, ada plaster. Kita buat lalu air ke atas plaster. Tak payah tayamum tu. Air tu meresap sahaja. Dimaaf pada syarak dengan sebab dia mengesap. Tapi kalau jenis plastik tak mengesap tak boleh. Kena tayamum pasal tak sampai. Nah, jadi kalau jenis kain balut, hak jenis patah sini kan dia bukan kain balut. Dak ajik dah teluk dengan kain balut, ambil kain basah, biar kain air tu resap masuk jalan. Bila lagu tu sah dah wuduk dia. Hak tu tak payah tayamum. Hak ni semi hak tak boleh masuk air. Bila dak boleh kena air, bubuh air semi atas air kok atas semi tak parah. Dak masuk, kena tayamum ah. Faham baik. Nah, bukan hak kita tu, kataan ulama-ulama. Nah, sebut mana-mana kita. Kalau kita hak mudah kau, kitab Fiqh Al-Manhaji. Nah, Dr. Mustafa Burak, Dr. Mustafa Khin sekarang. ulama Syria, ulama Jordan. Nah, ha, bukan ulama hak cak ayang. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum mengambil duit minyak yang dihalalkan hanya untuk pengundi BN sedangkan saya undi PAS? Macam-macam dah. Nah. Ha. Orang beri PT balik isi minyak, membalik lah, tak tergantung tu, mengundi. Mengundi lah, maknanya BN, aku ini mu, 200 ya. Dia pun ambil 200 ya, balik undi PAS. Ha, tak? Ha, jawabnya, yang mungkin ambil PT orang tu, ambil. Kan PT tu duit tu balik mengundi, suruh balik-balik ni duit rasuah. Rasuah tak boleh ambil. Faham tak? Apa dia ambil pula duit rasuah? Nah, jadi kena pulang balik duit itu kepada tabung-tabung perjuangan umat Islam. Dari pakai untuk kedunguan individu. Tak boleh. Nah, ha. Kita ni dah faham gini Allah beri ambil lah. Ha, buah tu ramah. Dia panggil mazhab baru waktu. Nah, mazhab orang beri ambil lah. Nah, ha, orang beri ambil lah. Nah, ha, dia main gitu. Bukan Imam Zahid Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi. Mazhab baru juga tu. Nah, ha. Apakah hukum berpura-pura sokong bagi mengelakkan daripada tindas dan inayah? Tak ada masalah. Kita pura-pura kafir pun boleh dalam Islam ini. Nah, boleh pura-pura kafir. Bila emak Yasar, emak Amar bin Yasar dibunuh kerana tidak berpura-pura, ayah dia pula tak berani nak berpura-pura, dibunuh juga, maka anak dia Amar pura-pura. Nah, orang kafir suruh kata ka, suruh kata suruh tolak Islam, suruh buang Islam. Nah, suruh mengakui tentang ketuhanan Lata dan Uzza. Amar bin Yasir takut mati pura-pura. Bila pura-pura, nah, maka diterima oleh Nabi, tak salah. Itu juga kalau kita ni zaman sekarang banyak sangat perbuatan zalim. Nah, ha, siapa mari dengar surah pun marah. Ada orang tukang ikan. Dia tengok nombor plik ikan berapa orang. Ha, ni di surah ni. Nampak? Kawan tu siapa ada hari surah. Takut tak boleh Siti Raya. Bukan ada. Eh, apa gitu semua. Sebab apa? Sebab kan surah masjid, tempat belajar agama. Kalau tukang tulis pula orang, apa ni tak mati? Padahal malaikat tu tulis dia. Dia tak sedap. Orang tulis dia. Ha, dia ingat ke dia seorang? Malaikat tulis dia. Oh, mun jadi SD kalau begitu. Mana? Ha, akhirnya susah akhirat jadi. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Kenapa binatang yang hidup dua alam haram dimakan? Apakah hikmahnya? Wallahu a'lam. Sebab apa tak boleh makan? Wallahu a'lam. Tapi tak ada lagi binatang dua alam yang sedap. Sedangkan dihalalkan bagi manusia ini benda-benda yang sedap-sedap. Binatang-binatang yang tak sedap daging dia memang tidak dihalalkan oleh Islam. Contohnya daging beruk. Daging beruk ni dia keras. Dia lebih kurang daging kucing. Siapa lagi makan kucing sini? Ada lah. Ha. Kalau sedap memang Tuhan beri makan. Sebab tu dia tak sedap. Kita kunyah dia macam kita kunyah sabuk gaul dengan minyak poket. Tak sedap sikit harap. Nah, jadi nak makan orang dia. Begitu juga dengan daging penyu, daging kura, daging binatang dua alam. Tak ada kesedapan apa-apa. Nah. Ha. Dan pula, itulah di antara kajian-kajian ulama. Lepas tu hikmahnya, okay, Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Nah. Jadi sebelum kita habiskan soalan, kita lancarkan derma untuk membantu dana pendidikan pusat pengajian Islam Pondok Darussalam Kuala Ibai dan apa benda ni madrasah Ma'had Darul Quran Ursila. Neh, jadi kotak-kotak tabung-tabung tu kita nak beri sumbangan. Tak cukup nak bayar gaji cikgu, nak beli kipar dan seumpama macam-macam hal lah kalau sekolah agama ni. Nah, ha, kalau sekolah-sekolah hak model ni memang dia cukup lah kedah. Nah, ha, tu kerajaan beri sumbangan ni, kerajaan tak beri sumbangan. Nah, ha, pakat-pakat batu lah. Dah anak kita tak ngaji pondok dah. Nah, ha, ngaji sekolah apa putih. Jadi kita tolong lah. Nah, ha. Berilah banyak-banyak mana nak beri pun 10 sen pun tiang kira kok. Tuan-tuan kata 10 riyal. Tuan kira belaka. Nah, ha. Baik, tengah kiam sambil-sambil tu kita dengar soalan. Kalau ada tabung tu, letak dalam tabung. Kalau ada tabung hak jenis berjalan, berjalan. Kalau hak tunggu dua, pakat cari tabung kat sini. Nak, jangan awak tak nampak. Neh? Ha. Tengah kiam dalam solat, terlelap. Batal kedok solat. Batal solat. Neh? Tidur dalam diri, batal wuduk. Baru bila batal wuduk, batal solat. Neh? Suami cerai isteri, habis edah suami bagi nafkah pada anak saja. Boleh tak mak pada anak makan sama duit nafkah itu? Mana kalau bekas suami itu kau buat, aku haram makan piti anak aku. Boleh tak mak budak itu makan piti sebab mak tak kerja? Baik. Ayah dia berilah bila habis dah edah nafkah kepada anak saja. Ingat tu, bila bercerai suami wajib beri nafkah kepada dua orang. Yang pertama kepada isteri, janda tu lah. Yang kedua kepada anak. Kepada isteri selama dalam edah saja. Katakan 3 kali haid 3 bulan 1000 habislah. Tapi anak, sampai anak tu mampu berusaha sendiri, sampai umur 18-19 tahun, wajib kena tanggung oleh ayah. Baik, fitih wikan anak 300 bulan. Anak ada seorang duduk dengan mak. Mak suami dia kata, aku haram makan fitih anak aku. Nah, jawabnya halal ibu itu makan fitih anak dia. Tapi kalau anak itu belum lagi balik, maka dia buat kena ganti balik duit anak yang diberi, yang dia ambil oleh ibu tadi. Ingat tu? Pasal bila dia kata aku haram makan fitih anak aku, dah anak tu anak mak dia dah. Dengan mak dia kira kan dengan anak dah. Anak juga dah. Ha, jawabnya halal makan. Tapi dengan cara yang halal di sisi syarak. Dia sama macam anak kita lah. Anak kita masih kecil, bila kita ambil duit dia wajib kena ganti semula. Faham lagi? Nah, tapi kalau anak kita tu besar dah, tu lain. Nah, ambil kemok lah. Nah, tapi kalau budak kecil dia tak ambil kemok lah, tak payah bayar lah. Soalnya budak 4 tahun. Budak soh. Faham? Ni tak kredit lagi. Nah, tapi dia dah tahu dah dia berangkat, dia telah balik, dia pun beri keizinan, maka izin itu soh pada sisi syarak. Nah, macam kita kata ginilah, anak kita ada jahat seorang. Nah, menyusahnya kita harta banyak. Nah. Kereta apa itu ini. Kalau aku mati, haram memakan fitih aku. Kata ayah. Nak marah sangat anak hak busu ni. Contohlah, faham lagi. Maka bila mati ayah, boleh makan tak? Boleh makan. Halal pada syarak. Dah ayah kata haram, lara tak diambil kira. Pasal Tuhan kata makan satu. Ayah kata haram. Tuhan kata halal. Dalam Quran. Boleh tak anak laki-laki? Boleh tak? Jadi mana-mana Tuhan dengan ayah. Faham baik gitu kan? Ingat, cuma perkataan kita bukan laku belaka. Nah, kalau bercanggah mengikut syarak, tak laku. Kita raja ke siapa tak kira. Nah, tak laku. Yang berlaku sekali, besok, perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Nah, bolehkah kita pakai inai dicampur dengan asid citrik, barium peroxide dan magnesium sulfat untuk disapu atau dipakai pada jari dan rambut? Nak buat ambil pula ni, sapu-sapu benda ni macam nak buat bong C4 ni. Faham tak? Takut jadi berbahaya ni. Nah. Pasal magnesium sulfat ni kalau dicampur kadang-kadang jadi bahaya, tak kena campur. Nah, bab tu dicampur inai hari ni nak suruh lekat kemah molek. Tahan lama. Ke benda tu juga. Nah. Pakai inai biasa lah, atau pakai sodium. Nah. Pakai inai biasa. Orang laki-laki tak boleh pakai inai, orang perempuan. Yang tu lah. Mana-mana orang laki-laki yang telah pakai inai tersilap itu masa nikah, maka istighfar. Lain kali jangan ulang balik. Kerana inai ni pakaian perempuan. Nabi pernah tegur Abdul Rahman bin Auf yang ada pakaian untuk hari pengawinan terkena pada baju dia. Dia cuma pakai lah parang. Hei Abdul Rahman, jadi puak pula. Dia tedak, saya baru kahwin. Setuh bini saya lekat di baju. Maaf pada syarak. Nah, maknanya benda kos untuk orang perempuan, lelaki dia pakai. Lelaki orang lelaki dulu nikah itu. Dek mam, ada pakai inai? Tak kau. Perempuan yang pakai tak? Ha? Dia ni ganti lelaki makan. Ganti lelaki makan. Dia akan ikut orang. Pasal ikut tak? Kau lama kau pelik. Jadi tak? Mula seorang awak mula. Mata dia ikut. Kek dia ada awak mula pula. Kalau ganti lelaki dia pakai tekak dia napite. Ha, dia pun napite tak ni? Tak kira ni umat bodoh. Tak boleh. Kena tengok tak ukur syarak dulu. Tak boleh. Tahmirul asabi' khususiyatun linnisa. Menghias jari-jari ini. Ha, dengan warna-warna yang berbagai, khusus untuk kaum perempuan saja. Perempuan apa? Ha? Kita datang. Nyolek Al-Hafiz ni kau. Pakai ini ya, Al-Hafiz. Patut tambah semerbutan. Al-Hafizah jadi. Faham tak? Ha. Ustaz ni kau pakai ini. Dah ustaz boleh. Ustaz aku hitam. Faham tak? Tak boleh. Nah, Tok Imam muda pakai ini. Tok Imam muda kahwin. Balik Mesir. Pakai ini. Terikut-ikut. Tak boleh. Ha. Itu pakaian isteri kita. Nah, apa dak akan juga orang tak imam. Ni kau. Nah. Jangan melampau-lampau sangat. Apa hukum lepas pada ambil wuduk kita lap atau kering menggunakan tuala? Lepas ambil wuduk kita lap air wuduk yang ada pada badan kita. Kalau tidak ada sahabat-sahabat apa-apa, makruh. Ingat tu dah? Makruh. Kerana tiap-tiap air wuduk itu adalah ibadah. Asarul ibadah fi badani jasadi fi jasadi ibni adama, kesan-kesan ibadah yang ada pada tubuh anak Adam. Nah, sini basuh, sini basuh, sini basuh, itulah kesan ibadah. Maka ulama-ulama kata makruh kita dilak kesan-kesan ibadah. Melainkan takut baju tu jadi basuh sijil-sijil, jadi pati sawa atau sejuk sangat cuaca, bolehlah, tak ada masalah. Neh, jadi saja-saja lah matur tanpa tujuan. Neh, ha, tapi tak berdosa. Soalan seterusnya. Apa ipo saya kuat politik? Saya cakap awak banyaklah dapat projek pasal ada kerani, kroni. Dia cakap Nabi pun ada kroni. Juga apa hukumnya ustaz? Jawabnya salah perkataan Nabi ni ada kroni. Kroni ni maksud gini. Kroni-kroni ni bahasa sekarang. Maksudnya, orang yang ada kawan-kawan rapat, yang kalau ada satu-satu kebendaan, kemewahan dunia, didahulukan orang tu dulu. Itu maksud kroni. Jadi Nabi dah buat kerja lah gitu. Lepas tu haram kata lah gitu. Neh? Nabi tak buat mendulukan sahabat yang dekat, kalau dalam kes-kes dunia. Nah, biasanya kes-kes benda dunia, Nabi dulu orang lain, hak sadok ke mana-mana. Tapi kalau benda akhirat, baru dia kabur ke sahabat dekat dulu. Nah, dia pelik. Benda-benda dunia dikabur orang lain dulu. Orang jauh-jauh, orang Arab Badawi, orang Hulu. Orang jauh-jauh mari orang darat. Tak? Ha, Nabi kabur. Ha? Mana-mana utung, orang negeri, bagus-bagus. Nah, ha, buah-buah kerma biji yang molek-molek, kabur orang Hulu dulu. Orang dekat sahabat tak kabur. Orang dekat sahabat, kabur benda akhirat. Dikir orang panjang-panjang, doa orang sedap-sedap, kabur sahabat dulu. Jadi Nabi tak ada kerani. Jangan kata lagu tu. Kalau niat kata Nabi tu ada kroni juga, nak mengkecil-kecilkan Nabi, jadi kafir walaiyazabilah. Kerana dalam kata-kata Nabi ada kroni ni, ada menghina batang tubuh Rasulullah SAW. Kerana kroni-kroni ni, maknanya mendulukan keadaan andai dalam kes-kes memberi keuntungan dunia. Faham? Soalan seterusnya. Ustaz, isteri saya anak kacukan sini. Seorang yang sangat cantik pada pandangan saya. Ha, memanglah bagus suami ni, dia tengok isteri dia cantik, baguslah. Nah, ha, jangan kita tengok isteri kita tak cantik. Siapa sini dia tengok isteri dia tak cantik, dia tengok isteri orang lain cantik. Memang tengok isteri di rumah cantik tak? Cantik. Ha, mana cantik dengan baru nikah hari tu? Jawab dengan ikhlas dan jujur. Ha, cantik dulu tak? Cantik dulu. Ha, ha? Inilah tua, ne? Ha. Tapi kalau sekarang ni ada seorang anak dara yang kaya lagi solehah, nak ke Tok Iman ni Tok Iman nak? Orang solehah, anak orang ulama, nak muda tak muda, mana dalam 19 tahun, ne? Putih macam kapal hidung, macam mata sabun, nak tak ke Tok Iman? Ikhlas nak kahwin dengan Tok Iman sebab dia bimbing dia dan sebagainya, nak tak? Ha, tak mudah. Nak tak? Nak lagi gitu. Dia nak jawab nak, tapi dia bini dia ada mari. Dia gitu je lah. Jangan marah Tok Iman. Biasa dah mana-mana pun memang Tok Iman kena more. Bini memang kita kena tengok bini kita cantik. Nah, sebab itulah cantik yang sebenar tingkah laku. Neh, bukan buku parah. Neh, sebab kita tengok di pejabat agama yang kena ceriak sama comel belaka. Si baca Sinar Harian, Metro, nah, Berita Hairang, nah, pak kena ceriak-ceriak sama comel belaka bini yok. Nah, ha, sama comel belaka. Putih selepuk bini, pipi berorak ni. Tumit macam kaca tekan macam cermin. Boleh sikat rambut tumit, berkelah tumit. Molek. Tebus seling pinggang ni 26. Nah, sai. Allah comel. Tinggi molek 5 kaki 7. Comel. Mana? Menuntut perceraian, kes fasor, macam-macam hal. Terak. Comel-comel belaka. Hak ni tak comel mana? Tapi tak ceriak. 17 hak anak. Pinggang macam ke bonek kaki. Tak ceriak. Muka tak, hidung tak hancur hidung. Nah, tingkah laku. Faham tak? Ha, baik dengan suami. Ha, tu kata. Neh, ha, bukan comel nombor satu. Dia sangat rajin dan jarang menolak permintaan pendek. Kata boleh angkat ibu jari lah. Ha, dia kata boleh angkat ibu jari. Mana bini dia ni cak, mana jenis kacang lah. Ini kacang cak ibu tangan. Masalahnya dia kuat cemburu sangat. Memanglah sebab bini kami dia mesti kuat cemburu. Nebeng sangat. Nebeng-nebeng cemburu. Hak dulu makcik negeri bini nak suruh nikah dengan orang lain. Anak laki tak boh. Hak ni cemburu pula. Kadang-kadang saya nak keluar pergi jumpa klien kerja pun dia sibuk nak tanya klien itu laki ke puan. Lugar juga rasa. Macamlah saya ni handsome. Dah sampai kata handsome. Muka saya lebih kurang Mr. Bean. Jadi macam mana tinggal isi saya tak mahu cemburu. Dah kali mu nak pergi jumpa klien, skrimu kata nak jumpa laki-laki ke perempuan, sedangkan perempuan klien tu kena urus masalah orang perempuan. Kabar dah laki-laki yang pergi ke perempuan tu buat apa? Sebab kalau pergi kabar perempuan jadi huru-hara rumah tangga. Tak. Dan kabar dah kan kalau nak mahu jadi huru-hara rumah tangga, tak apa kita berbohong. Faham tak? Tak boleh jadi larang. Tak salah pun kita berbohong. Sebut dalam kitab. Siyarus Salikin. Dalam kitab Bidayah itu Hidayah. Kalau bini kita cemburu sangat. Kita nak pergi jumpa orang puan. Tapi bukan nak nikah kahwin. Ha-ha dunia ni nak tanya nak beli atak, nak beli bata. Tak puan tu kerja dia bagian. Apa benda ni khani atak. Jual atak, jual bata. Terpaksa. Kabar khani laki senang. Padahal kita berbohong tak. Sebab kalau kabarkan ni puang, memang huru-hara dia. Tak nak nasi puang kan. Sekali lagi, sifat cemburu bukan sifat wanita. Sifat cemburu, sifat orang laki-laki. Terbaliklah kita. Sebut mana-mana kita fiqah, cemburu bukan sifat perempuan. Sifat orang laki-laki. Orang laki-laki lah kena cemburu. Tak boleh biarkan isterinya ke mana-mana. Tempat yang suami tidak suka dia sampai di situ. Baik. Boleh berbohong sunat lagu tu. Burung benda ni. Burung yang boleh dimakan, burung yang tak boleh dimakan. Adakah burung yang tak boleh dimakan ini sama dengan binatang-binatang lain seperti monyet, beruang atau gajah? Jika bulunya tercabut daripada tubuh, adakah dia tergulung dalam benda najis? Ya, benda-benda burung-burung yang jenis tak boleh makan. Burung gagak. Kita sebelah tak boleh makan. Maka bulunya dikira najis. Burung merpati sebelah boleh makan. Bulunya yang tercabut dikira suci. Apakah hukum memakan binatang buruan yang ditembak dan mati sebelum sempat disembelih? Baik. Jumhur ulama itu pandangan mazhab ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan mazhab Hambali mengatakan apabila seseorang itu memburu dengan tembakan maka hendaklah ditembak kepada tembak senapanlah, hendaklah ditembak pada tempat-tempat yang melemahkan tetapi tidak mematikan. Bila lemah dah binatang itu baru disembelih dengan mengutukkan hukum dan orang mereh maka halal dimakan. Jika kita tembak dengan senapan patah dengan rapper pom tu mampus lalu dak dan sembelih haram makan menjadi bangkai. Mereka ditembak dengan benda yang tajam maka harus dimakan. Dikira sembelih dengan benda yang tajam. Seperti mata panah atau dengan lembing atau dengan paring pisau atau benda-benda yang tajam. Adapun peluru-peluru daripada senapang memburu itu bukan dengan benda yang tajam. Itu dengan benda yang membakar. Ulama buat kajian dibunuh dengan hentakan yang kuat daripada api yang membakar. Maka guna api lagu ni tak boleh makan datang tu. Lepas tu kena uting tengok sayap, tembok kaki rusa, lepas tu sembelih. Tak ada nak sembelih, tak boleh makan. Faham? Sebab sembelih yang sah pada syarak ada tiga cara. Yang pertama kita sembelih dengan hulkum dan rak merih bagi putu. Yang kedua dengan tangkapan daripada anjing-anjing buruan atau binatang-binatang buruan yang kita ajar. Ditangkap arnak mati bagi kat kita tak payah sembelih boleh makan. Faham? Yang ketiga binatang yang kita tak boleh nak tangkap nak sembelih tak tekak. Hendaklah dimati dengan benda yang tajam. Kubah jatuh dalam keret telaga. Kalau nampak tekak boleh sembelih. Nak akak tak boleh. Nampak punggung belakang. Maka tikam dengan benda yang tajam mati boleh makan. Niat sembelih. Ayam ni atau lembu ni. Bila kita waktu tepik pisah kejutnya lari. Tak boleh jadi liur. Tak boleh nak tangkap. Kejar dah sampai ke syating tu. Faham tak? Maka ambil lembing yang tajam, baling ke, pakai tembok ke tapi mata tajam, kena mati niat sembelih. Faham tak? Masa lepor tu boleh makan. Gitulah. Dengan menggunakan panah atau senapang-senapang panah yang mata depannya tajam. Kena mati boleh makan. Tapi kalau peluru bulat, peluru nabur, dia bukan tajam. Dia membakar dengan hentakan yang kuat dan membakar daging-daging binatang tersebut. Jadi ranjak mati dia. Nah, ha, tak boleh makan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.